حمدا للعزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد, الحمد لله يا segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita ya, di masjid Allah ini masih dalam rangka tafaqquh fid din yang melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati Wattaqrib. Pada majlis yang ke-6 ini ya, kita melanjutkan pembahasan yang lalu ya, sudah kita membahas tentang As-Siwak. Ya, kemudian ya, Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah taala melanjutkan tentang bab wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. An-niyyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'da ar-ra'si wa ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarnahu. Ya, furudul wudu, ya, wajibnya wudu atau rukun wudu ada 6 hal. An-niyyah, yang pertama adalah niat ya, ketika mencuci wajah. Yang kedua adalah ya, mencuci wajah. Yang ketiga mencuci kedua tangan sampai siku. Ya, kemudian yang keempat mengusap ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang kelima mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam at-tartib. Yang keenam adalah ya runut ya, atau dilakukan secara urut ya, hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, ini furudul wudu. Ya, kewajiban wudu dalam madhab Syafi'i ada 6. Ya, dari mana dalilnya madhab Syafi'i sebelumnya? Ini furudul wudu. Al-muallif rahimahullah taala beliau langsung membahas tentang furudul wudu. Padahal ya, setiap ibadah ya pasti dia didahului dengan syarat. Ya, didahului dengan syarat. Namun beliau tidak membahas hal ini. Ya, namun para ulama Syafi'iyah lainnya di antaranya ya Taqiyuddin Al-Hisni beliau membahas tentang syarat. Karena mestinya memang pembahasan tentang syarat itu sebelum fard, sebelum fardu atau sebelum rukun. Ya, kenapa? Karena syarat dan fardu itu sama-sama wajib, hanya saja berbedanya ya, syarat itu adanya sebelum ibadah, di luar ibadah. Ya, syarat itu di luar ibadah, di luar zat ibadah. Sedangkan fardu atau rukun itu di dalam ibadah. Ya, terlebih lagi syarat yang itu ya terletak sebelum ibadah. Maka alangkah bagusnya ya pembahasan tentang syarat terlebih dahulu. Ya, secara ringkas saja ya, syarat-syarat wudu ya, yaitu al-Islam, ya beragama Islam, ya at-tamyiz, ya usia tamyiz. Ya, khilaf para ulama, tapi mudahnya usia tamyiz itu kurang lebih sekitar umur 5 tahun. Ya, sekitar umur 5 tahun dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang itu berdasarkan hadis Ar-Rabi', aqaltu majjatan majjahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa ana ibnu khamsin. Ya, aku ingat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya meludah, yang beliau meludah ke wajahku ketika aku berumur 5 tahun. Ya, itu diingat oleh Ar-Rabi', menandakan bahwa itu sudah masuk usia tamyiz. Ya, dan juga ya disyaratkan airnya suci. Ya, kemudian syarat bahwa tidak ada mani' hissi, tidak ada penghalang secara hissi, secara indrawi seperti kotoran yang menutupi kulit. Ya, tidak boleh dihilangkan terlebih dahulu kotorannya. Dan juga syarat adalah adabul mani' asyar'i, tidak ada penghalang secara syar'i. Ya, seperti haid. Haid itu penghalang. Ya, mau wudu seperti apapun tidak akan sah wudunya dan tidak diperintahkan bagi wanita haid untuk sholat. Dan juga sudah masuk waktunya bagi orang yang daimul hadas, orang yang memiliki hadas terus menerus seperti wanita istihadah atau salisul baul. Ya, salisul baul itu yang ya besernya sudah tingkat parah, dia kelenjarnya tidak bisa menahan air kencingnya, keluar terus menerus. Ya, maka disyaratkan bagi mereka sudah masuk waktu. Ya, tidak boleh mereka berwudu sebelum masuk waktu, tapi disyaratkan harus ya setelah masuk waktu. Ini syarat-syarat wudu. Adapun furudul wudu, ya fardul wudu ada 6 hal. Ya, yang madhab Syafi'i yang membatasi enam hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Maidah ya ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini pembahasan tentang wudu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum, ya, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum. Wa arjulakum di situ ada dua qiraat, ada qiraat dengan arjulakum, ada qiraat dengan arjulikum. Insyaallah nanti ketika kita bahas satu persatu kita jelaskan. Wa arjulakum qiraat yang jumhur, ya, dengan wa arjulakum. Ya, sebagian qiraat, qiraat Ibnu Amir, yaitu dengan, dan lainnya ada beberapa ulama qiraat dengan wa arjulikum. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ya, ini dalil madzhab Syafi'i. Ya, bahwasanya wajib wudu atau rukun wudu ada enam. Kalau dilihat zahirnya, ya, kita bahas secara global dulu. Ya, kemudian nanti kita bahas satu persatu. Secara zahirnya yang disebut hanya empat. Faghsilu wujuhakum, wajah. Terus apa? Aydiyakum, tangan. Kemudian kepala. Wa arjulakum, kaki. Cuma empat. Sedangkan furudul wudu menurut madzhab Syafi'i ada enam. Ya, duanya dari mana? Ya, dari mana duanya? Ya, bahwa enam ini ada di ayat ini. Ya, dari mana niat dan tertib? Ya, secara global dahulu, bahwa an-niyah ada di ayat Al-Maidah. Yakni pada lafaz idza qumtum. Ya, idza qumtum di situ terkandung niat. Yang di situ idza qumtum itu fi'il madhi. Fi'il madhi kan udah belajar bahasa Arab ya. Apa maksudnya fi'il madhi? Yang lalu, yang lampau. Berarti salat dulu apa wudu dulu? Hah? Jangan-jangan selama ini salah lagi. Salat dulu apa wudu dulu? Wudu terlebih dahulu. Tapi kalau Allah katakan idza qumtum ila sholati, kalau kalian berdiri sudah salat baru wudu. Apa wudu dulu baru salat? Bingung. Hah? Sahih ya, idza itu dalalahnya dia istiqbal, yang mau akan dilakukan. Ya, dia yang mau akan dilakukan. Ditambah lagi kumtum di situ fi'il madhi, tapi urida bihi al-istiqbal min babi tahaqqiqil wuqu'. Yang diinginkan adalah yang akan dilakukan, yang benar-benar sesaat lagi mau dilakukan. Bukan wudunya itu setelah sholat. Bukan. Tapi memang wudu terlebih dahulu. Kalau kita mau benar-benar mau sholat, niat mau sholat, maka berwudu. Ya. Maka berwudu. Kita mau berdiri hendak sholat, maka berwudulah. Ya. Niat itu ada di situ. Idza qumtum ila sholat. Ya, terkandung niat. Yakni apa? Dia yang mau akan dilakukan. Yang mau akan dilakukan. Ditambah lagi dikuatkan dengan hadis. Innamal a'malu bin niyat. Ya, sesungguhnya al-a'mal, amalan itu, ya, walaupun ulama ada khilaf dalam memahami hadis amal bin niyat, jumhur ulama memahami innama sihhatul a'mal, sesungguhnya sahnya amal baru dinilai ketika diniatkan. Ya, ketika diniatkan baru dianggap sah. Ya, maka itu niat dari situ. Ya, memahami ayat idza qumtum ila sholati seperti memahami ayat idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti memahami ayat tersebut. Ya, apabila kalian sudah baca Quran, apa mau baca Quran? Isti'adzah. Ya, mau membaca Al-Quran. Ya, mau membaca Al-Quran, maka isti'adzah. Cara memahaminya sama. Ya, bahwa itu fi'il madhi, tapi yang diinginkan adalah mustaqbal min babi tahaqquqil wuqu'. Yang benar-benar ingin dilakukan. Faghsilu wujuhakum. Ya, maka cucilah wajah kalian. Secara garis besar ada ghuslun, ada mashun. Ya, ada cuci, ada usap. Intinya mau terjemahan bagaimana? Intinya itu dua hal yang berbeda. ya. Tapi kalau yang biasa kita gunakan cuci dan usah. Ya, itu dua hal yang berbeda dalam bahasa Arab. Ya. Adapun ghuslun itu jaroyanul ma' 'alal 'udwi al-maghsul, mengalirkan air pada anggota tubuh yang dicuci. Ya, maka disyaratkan pada ghuslun itu harus ada tetesan air. Ya, harus ada tetesan airnya. Sedangkan mashun yaitu imrarul yadi al-mubtallah 'alal 'udwi al-mamsuh. Ya, mengusap dengan tangan yang basah. Ya, memperjalankan tangan yang basah pada anggota tubuh yang diusap, yaitu mashun. Sehingga tidak disyaratkan adanya tetesan air ya, pada usapan kepala. Ini bedanya ghuslun dengan mashun. Yang ini ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah ya, Syekh Mustafa Al-Bugha ya, beliau bawakan yang di antara yang menjelaskan kaifiat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mencuci wajahnya ya, langsung sebut wajah, tidak disebut yang lainnya. Fa asbagha al-wudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyempurnakan wudunya. Thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'udub, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencuci tangan kanannya hingga masuk ke al-'udub. Al-'udub itu lengan bagian atas setelah di atas siku ya, itu dinamakan al-'udub. Thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'udub, kemudian mencuci tangan kirinya ya sampai masuk ke lengan atas. Thumma masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saq, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan kanan kaki kanannya ya. Afwan, ini nisbatnya kepada Abu Hurairah ya secara mauquf, kemudian mencuci kaki kanannya hingga masuk ke betis, kemudian mencuci kaki kirinya hingga masuk ke betis. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, ya demikian aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ya, dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Urutannya seperti itu ya, wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki sampai mata kaki, tertib ya. Tertib ini dari mana ya, keterangan tertibnya, padahal di ayat itu tidak ada lafaz tertib ya. Tertib ya, jelaskan oleh para ulama bahwa perhatikan siap ayatnya ya, anggota tubuh yang dicuci apa saja, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, cuci kepala, cuci atau usap, usap ya, kepala itu diusap, kemudian kaki dicuci atau usap, cuci ya. Al-maghsulat thalath, anggota tubuh yang dicuci ada tiga ya. Al-mamsuh wahid, yang anggota tubuh yang diusap ada satu ya. Yang sungguh mengherankan, anggota tubuh yang diusap dimasukkan di tengah-tengah antara anggota tubuh yang dicuci ya, di tengah-tengah antara anggota tubuh yang dicuci. Padahal ya, kalaulah mau keteraturan ya, hendaknya itu dipisah anggota tubuh yang diusap ini, yakni yang diusap terlebih dahulu, paling awal atau paling akhir. Itu kalau mau teratur antara cuci dan usap. Tapi ternyata Allah jadikan anggota tubuh yang diusap itu ada di tengah-tengah antara anggota tubuh yang dicuci. Ya. Hada la fa'idata fihi illa tartib baina al-a'dha. Ya, ini faedahnya tidak lain tidak bukan karena Allah inginkan tertib. Tertib antara anggota tubuh tersebut. Ya, tertib antara wajah ya, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tidak boleh kepala ini ya, kita sendirikan di belakang ini saja atau di awal saja karena anggota tubuh yang diusap. Tidak ya. Maka yang diinginkan faedahnya adalah tertib ya, ini kalau secara siap ayat. Ditambah lagi kalau secara bahasa Arab pun bisa dalilnya. Di antara apa? Bahwa itu menggunakan huruf atof waw, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, huruf waw dalam mazhab ulama nahwu Kufah itu yufidu tertib. Ya, huruf waw itu yufidu tertib menurut mazhab ulama Kufah, tapi menurut mazhab ulama Basrah la yufidu at-tartib. Ya, wallah, dua qarinah ini cukup untuk menunjukkan tertib. Waw menurut mazhab ulama Kufah dan juga dimasukkan yang anggota tubuh yang diusap antara anggota tubuh yang dicuci. Ya, faedahnya tidak lain tidak bukan untuk tertib. Mari kita bahas ya satu per satu. Ya, satu per satu dari anggota wudu ini, anggota furudul wudu. An-niyyah 'inda ghaslil wajhi. Yang pertama, rukun yang pertama adalah niat. Ya, niat. Ya, hadisnya sudah ma'ruf. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya al-a'mal, amalan syariat, ya amalan saleh itu baru sah ketika diniatkan. Ya. Niat di sini secara ya garis besar mencakup niyatu ya niat untuk ibadah kepada Allah, ya ikhlas ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah niat li tamyiz, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya yang serupa. Ya, yang serupa. Seperti apa? Afwan, niatul li tamyiz ini dibagi lagi. Ya, pertama ada untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya yang serupa, seperti salat 4 rakaat. Ya, itu bisa salat zuhur, bisa salat asar, bisa salat isya. Dari mana kita membedakannya? Dari niat. Ya, kita niatkan sebagai salat zuhur atau salat asar atau salat isya, itu yang membedakan. Ya, antara mana yang ibadah, mana yang adat, kebiasaan, perbuatan. Ya, perbuatan yang mubah. Seperti apa? Mandi. Mandi itu bisa beribadah, ya bisa merupakan ibadah. Ya, jika diniatkan. Bisa juga hanya mandi biasa. Ya, hanya mandi biasa, dia mandi sore biasa. Ya, maka mana yang terhitung sebagai ibadah atau tidak dengan cara diniatkan. Ya, ini fungsi niat. Dan niatnya itu inda ghaslil wajhi. Ya, Al-Qadhi Abu Suja' katakan bahwa niatnya itu ketika mencuci wajah. Kenapa dibatasi ketika mencuci wajah? Di annahu awwalu fardil wudu, awwalu a'dha'i al-wajib. Kenapa? Karena wajah ini wajib wudu yang pertama. Ya, wajib wudu yang pertama berdasarkan surat Al-Maidah. Ya. Lalu bagaimana? Kedua tangan sampai pergelangan tangan, kumur-kumur, ya istinsyak, istinthar, ya. Apakah itu tidak diniatkan di situ? Nanti kita bahas sebenarnya bahasan sunnah itu. Ya, sunnahnya memang dari awal. Itu tapi itu sunnah. Kalau niatnya seminimal mungkin kapan? Yaitu ketika wajah. Ya, ketika wajah seminimal mungkin. Dia niatkan ketika mencuci wajahnya. Kalau dia baru niat setelah mencuci wajah maka wudunya tidak sah. Ya, maka wudunya tidak sah. Tapi yang sempurna bagaimana? Yang lebih sempurna adalah niat sejak awal. Niat sejak awal, ya, sebagaimana itu pun ya ditekankan oleh ya Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri dalam Umdatus Salik, ya, bahwasanya yundabu min awwali al-wudu, disunnahkan dari awal. Supaya apa? Supaya dia sejak sunnah wudu itu sudah dapat pahala. Ya. Dalam madhab Syafi'i mencuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, istinthar itu sunnah wudu. Itu ibadah bukan? Ibadah. Ya. Kapan itu beribadah? Itu kalau diniatkan. Kalau dari awal sudah diniatkan. Kalau niatnya baru ketika mencuci wajah, maka di awal ini tidak diberikan pahala. Tapi apakah sah atau tidak wudunya? Tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Karena itu awal wajibnya itu ketika cuci wajah. Ya, namun yang lebih afdal adalah dia niat dari awal wa yustashabu ila ghaslil wajhi. Ya, dia niat dari awal dan dia istishab niatnya, menghadirkan niatnya di hatinya hingga mencuci wajah. Ya, kalau Imam Asy-Syaurazi bahkan ya beliau istishab niatnya itu sampai akhir. Sampai akhir wudu. Ya, sampai selesai wudu. yang menghadirkan niatnya. Niat ini tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Lalu bagaimana dengan talaffuz an-niyah? Ya, dalam madhab Syafi'i itu sunnah. Dalam madhab Syafi'i dan juga begitu pula ya, menurut madhab Hanabilah itu sunnah. Kenapa? Karena ini bab ma la yatimmu al-masnun illa bihi. Yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Kesempurnaan menghadirkan ibadah wudhu. Ya, dibantu dengan lisan. Itu menurut fuqaha ya, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, sebagian fuqaha lainnya, seperti sebagian fuqaha Malikiyah dan sebagian Hanabilah, ya, berpendapat bahwasanya talaffuz niat itu tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Wallahu alam itu ya khilaf mu'tabar antara para fuqaha. Namun sepakat bahwa niat yang wajib itu tempatnya di hati, menghadirkan niatnya di hati. Wa ghuslu al-wajhi, ya, kemudian mencuci wajah. Ya, dari mana batasan wajahnya ini? Batasan wajah min manabitis sya'ri ila dhaqani tulan. Batasan panjangnya dari tempat tumbuh rambut ke dagu. Ini panjang. Sedangkan lebar ya minal udhun ilal udhun. Ya dari telinga ke telinga. Itu batasan lebar. Maka wajah wajib dicuci seluruhnya. Ya, bagaimana dengan orang yang tidak punya rambut? Orang yang botak atau orangnya botak dari depan ke tengah. Ya, mana cucinya? Cuci dari kepala itu botaknya? Ya. Tidak ya. Makanya sebagian ulama ada yang menekankan min mana bitisy'ril mu'tad. Tempat tumbuh rambut kebiasaan. Kalau dikira-kira dia punya rambut, rambutnya ada di mana? Ya, maka cukup di situ saja. Ya, cukup di situ yang dicuci. Ya, itu batasan wajah. Ya, dan wajah itu ya cucinya seluruhnya. Ya, maka dibahas juga oleh para ulama itu dibahas bagaimana pelipis, ya, pelipis atau tempat tumbuh cambang sini. Ya. Apakah itu wajib juga atau tidak? Itu pun wajib. Ya, itu pun termasuk yang ya wajib. Bagian wajah. Karena ada wajah langsung berbatasan dengan rambut. Rambut itu sudah terhitung ar-ra's, sudah terhitung kepala. Ya, sudah terhitung kepala. Wa ghusl yadain ilal mirfaqain. Ya, mencuci kedua tangan sampai ya siku. Ya, berdasarkan ayat ya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, cucilah tangan kalian, kedua tangan kalian ila ya sampai siku. Ya, kemudian khilaf para ulama apakah sikunya itu termasuk yang wajib dicuci atau tidak. Ya, bagian sikunya termasuk yang wajib dicuci atau tidak. Ya, itu khilaf para ulama, jumhur ulama di antara Imam Syafi'i ya bahwa itu wajib dicuci, sikunya wajib dicuci. Ya, adapun madzhab Abu Hanifah ya siku itu tidak wajib dicuci. Kenapa? Khilaf ulama dalam memahami huruf ila. Ya. Khilaf dalam memahami huruf ila. Apakah ila itu lintihail ghayah atau bimakna ma'a? Ya, ila itu bisa bermakna lil ghayah, batas. Batas itu masuk tidak? Tidak masuk. Dari mana dalilnya? Wa atimmus siyama ila al-lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam itu wajib puasa tidak? Enggak wajib puasa. Wajib puasa itu di siang hari. Ya, wajib puasa itu di siang hari dan malam dengan matahari terbenam itu sudah selesai waktu puasa. Ya, sehingga apa? Ilal lail, lail itu bukan tempatnya puasa. Ya, bukan waktu puasa. Padahal dengan huruf ila juga. Tapi tidak wajib untuk menjatuhkan ibadah puasa pada waktu malam. Bisa dipahami ini? Malamnya keluar. Ya, ini kalau dikatakan ya ila ila itu lintihail ghayah, bermakna batas. Ya, maka yang jadi batasnya itu tidak masuk. Yang jadi batasnya itu tidak masuk. Ya, namun jumhur ulama membawa bahwa ila ini maknanya adalah ma'a, bersama. ya, maka sikunya pun wajib dicuci. Dalilnya mana? Dalil hadis Abu Hurairah barusan. Hadis Abu Hurairah barusan, ya, beliau mencuci ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud. Mencuci tangannya sampai siku hatta ashra'a fil 'adud, sampai masuk ke lengan atas. Berarti sikunya sudah masuk. Ya, dan Abu Hurairah menisbatkan hal tersebut, menisbatkan wudu seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya itu yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ada ya dalil-dalil yang lain. Ya. Di antaranya ya hadis ya hadis Jabir annahu adara ma'a ala mirfaqaihi. Bahwasanya Jabir bin Abdullah ya beliau menikarkan air ke sikunya, ke kedua sikunya, mengucuci dan melingkarkannya ke sikunya. Wa qala hadha wudhu'u la yaqbalu Allah la yaqbalu Allah as-salata illa bihi. Ini adalah wudhu' yang Allah tidaklah terima salat kecuali dengan wudhu' seperti ini. Ya, namun hadis ini dalam riwayat Dharqutni dan Imam Baihaqi, tapi dikatakan ya didhaifkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Namun dalam bab ini, yakni bab mengusap, bab mencuci tangan sampai siku, itu diriwayatkan ya, beberapa hadis dalam bab ini. Ya, di antara hadis Utsman, ya beliau pun mencuci sampai ya terkena atrafil adudain, sampai terkena bagian awal lengan atas. Ya, intinya sikunya pun sudah termasuk. Ya, dan beberapa riwayat berbahkan ini hadis yang hasan, hadis Utsman, hadis yang hasan, apalagi hadis Abu Hurairah ya, sahih di sahih Muslim. Ya, maka ya sunnah menjelaskan seperti ini. Ya, hadis-hadis dari para sahabat maupun marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas. Ya, maka ya sebagaimana dijelaskan oleh Ishaq bin Rahawai, ya, beliau imam besar mujtahid mutlak, punya mazhab sendiri, hanya saja mazhabnya punah. Ya. Beliau katakan bahwasanya ila fil ayah yahtamilu an takuna bi ma'na al-ghayah wa an takuna bi ma'na ma'a. Ya, ila dalam ayat wudu itu bisa bermakna al-ghayah, batas, seperti di surat Al-Baqarah. Wa timus siyama ila al-lail. Kalau batas berarti enggak masuk. Ila al-mirfaqain. Ya, sampai siku. Kalau jadikan batas al-ghayah, maka itu tidak masuk. Ya. Wa yahtamil an takuna bi ma'na ma'a, tapi mungkin juga bermakna ma'a, bersama. Wa bayyanati sunnatu annaha bi ma'na ma'a. Dan sunnah-sunnah, hadis-hadis menjelaskan bahwasanya ila di ayat Al-Maidah maknanya adalah ma'a, bersama. Ya. Yani mencucinya bersama siku, ya. Itu termasuk yang wajib untuk dicuci. Bisa paham ya? Insyaallah ya. Wa mashu ba'dir ra'si. Ya, dan mengusap sebagian kepala. Ya, dalam madhab Syafi'i yang wajib diusap ya itu hanya sebagian kepala. Ya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh ya Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau bawakan dalil yang menguatkan hal tersebut. Yang di antaranya ya bijuz'in minha, sebagian kepala. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepala. Ya, dalilnya adalah sebagaimana dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya dari Mughirah bin Syu'bah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Hadis Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW berwudu dan mengusap nasiyah. Nasiyah itu muqaddimah ar-ra's. Ya, Nabi SAW mengusap bagian depan kepalanya, wa 'ala al-imamah, dan mengusap bagian atas imamah, bagian atas sorbannya. Sorbannya tidak dibuka. Ya, mengusap bagian kepalanya dan mengusap atas sorbannya. Wa nasiyatu muqaddamur ra'si wa hiya juz'un minhu. Ya, wal iktifa'u bil mashi 'alayha dalilun 'ala anna mashal juz'i huwa al mafruḍ. Ya, nasiyah itu bagian depan kepala, bukan seluruh kepala, ya. Bagian depan kepala itu hanya bagian. Nabi SAW mencukupkan hanya usap bagian nasiyah, bagian depan kepala, itu merupakan dalil bahwasannya yang wajib itu hanya usap sebagian kepala. Ya, karena mustahil Nabi SAW berwudu dan mengusap kepala dengan usapan yang tidak sah. Ya, mustahil Nabi SAW wudunya itu tidak sah. Ya, Nabi SAW berwudu demikian menunjukkan bahwa itu wudu yang sah. Ya, maka dicukupkan dengan sebagian kepala. Ditambah lagi ya, ayat yang berbunyi wamsahu biruusikum. Ya, wamsahu biruusikum. Usaplah bi. Ya, ada huruf ba di situ. Ya, huruf ba. Ya, apa maknanya huruf ba? Ya Allah, ini nahunya sudah sampai ma'anil huruf belum set. Ya, insyaallah ya. Saya harapkan ya pelajar sekalian istiqamah ya, belajar nahu dengan Ustaz Yusuf, ya, belajar al-ajnumiyah, belajar qatrun nada, belajar nahu yang lebih tinggi lagi, syudzul dzahab hingga alfiyah. Hingga alfiyah Ibnu Malik. Apa makna huruf ba? Ya, Al-Imam Ibnu Malik berkata bil basta'in wa 'addi 'awid al-siqi wa mithla ma' wa min wa 'an bi hamtiqi. Makna huruf ba ista'in, lil isti'anah. Ya, makna huruf ba banyak. Ya, dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibnu Hisham bahwa makna huruf ba itu ada 12. Tapi ringkasnya kalau Imam Ibnu Malik lebih ringkas, walaupun sebenarnya ini satu persatu hurufnya nanti ada beberapa makna ujung-ujungnya sebagaimana penjelasan Ibnu Hisham. Bil basta'in wa 'andi 'awid al-siqi. Ba, makna huruf ba bisa lil isti'anah. Jadi antara makna lil isti'anah sebagaimana menjelaskan bismillahirrahmanirrahim itu lil isti'anah. Wa 'andi ta'diyah. Wa 'awid ta'wid. Al-siq lil ilsaq. Ulama yang mewajibkan mengusap seluruh kepala menjatuhkan makna huruf ba ini lil ilsaq. Ya, makna ba itu lil ilsaq. Wa mithla ma wa min. Ba itu maknanya seperti ma'a dan juga bisa bermakna seperti huruf min dan bisa seperti huruf an. Sedangkan makna huruf min ya, Al-Imam Ibnu Malik jelaskan lagi ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti di badil azminah. Ba'id ya, untuk sebagian. Ba itu maknanya bisa untuk sebagian. Ya, dan Imam Syafi'i membawa ba'nya itu untuk sebagian. Ya, ba'nya untuk sebagian. Sebagaimanapun, ya Allah pun ada kalanya yang menjelaskan demikian. Ya, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, aina yashrabu biha ibadullah. Ainan, ya, mata air. Salsabila yashrabu biha. Yashrabu biha, hamba-hamba Allah minum biha itu maknanya minha. Hamba-hamba Allah itu minum sebagian darinya. Kan hamba Allah, masing-masing hamba Allah tidak minum seluruhnya. Ya, tidak minum seluruhnya. Dan tidak disebutkan dalilnya bahwa ketika diminum hamba Allah itu minum sampai habis. Ya, tidak, tapi biha itu bermakna minha. Minum sebagian dari air salsabila. Ya. Bahwa itu menunjukkan bahwa makna ba itu littaba'i. Ya. Ngapain sih jelasin makna ba? Ini ribet segala. Ya, sebagian ulama ada yang membantah Imam Syafi'i bahwa huruf ba itu tidak bisa bermakna sebagian. Ya, ini salah besar. Ya, Imam Syafi'i itu qauluhu hujjah fil lughah. Imam Syafi'i bahasa Arabnya itu hujjah. Bahasa Arab beliau itu hujjah. Imam Syafi'i la yuhfad anhu lahnu, tidak pernah lahan dalam bahasa Arab. Perkataannya hujjah. Mustahil Imam Syafi'i itu salah dalam bahasa Arab. Ya. Mustahil. Itu para ulama yang ngomong, bukan saya yang bicara. Ya, ulama nahwu sengaja duduk di majlis Imam Syafi'i untuk mencatat bahasa Arabnya Imam Syafi'i. Ya, karena bahasa Arab beliau itu hujjah. Wallahu a'lam, mau azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ghuslu rijlaini ilal ka'bain. Kewajiban yang berikutnya mencuci kaki sampai mata kaki. Ya, berdasarkan ya, sebagaimana zahir ayat. Nah, ini yang wajib mencuci. Wa arjulakum. Kenapa? Karena dengan qiraat wa arjulakum. Ya, hakikatnya wa arjulakum di situ ada dua qiraat. Ya, qirat nafi', qirat al-a'mash dan lainnya dengan fathah wa arjulakum, maka ma'tuf alaihnya itu ke anggota wujuh, yakni ke wajah, dicuci. Di sebagian qirat, yakni qirat Ibnu Katsir, qirat Abu Amr dan qirat Hamzah, wa arjulikum, wa arjulikum dengan kasrah, berarti ma'tuf alaihnya ke wamsahu biru'usikum, ke kepala, diusap. Kaki cukup diusap, ya. Dan diriwayatkan dari ya, sebagian salaf tentang hal tersebut. Ya, diriwayatkan dari Ibn Abbas, al-wudu'u waslatani wa mashatan. Wudu' itu ada dua anggota tubuh yang dicuci, ada dua anggota tubuh yang diusap. Ya, diriwayatkan dari Ibn Abbas. Ya, sebagaimana diriwayatkan juga dari Ikrimah, laisa fir rijlaini ghuslun. Ya, tidak ada cucian pada kaki. Yakni kaki cukup di usap. Ulama khilaf, ya, Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya beliau ya takhyir. Kaki itu boleh cuci, boleh usap. Ya, namun jumhur ulama, ya, terutama ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya kaki itu dicuci. Ya, dengan qiraat maftuh. Ya, dengan qiraat bahwa kaki itu wa arjulakum, maka dicuci. Lalu bagaimana ini qiraat yang dengan ya jar wa arjulikum itu ternyata qiraat yang sahih juga. Ya, bagaimana Al-Sunnah mendudukannya bahwa qiraat majrur itu fi babil mashi 'alal khuf. Ya, kaki yang dibalut oleh khuf. Ya, kaki yang dibalut oleh khuf. Qiraat fathah kaki yang tidak tertutup. Qiraat jar ketika mengusap kaki dan di kakinya ada khuf, maka cukup diusap. Ya, kakinya tidak wajib untuk dibuka khufnya, tidak wajib untuk dicuci. Ya, maka cukup diusap selama dia memenuhi syarat-syarat mengusap khuf. Bisa dipahami insyaallah ya? Ya, ulama Ahlus Sunnah mendudukan hal tersebut. Ya, dua qiraat yang sahih tersebut. Lalu wat tertib. Ya, dan tertib ya, dari mana faedah tertib sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Bahwasanya Allah memasukkan anggota wudu yang diusap di antara anggota wudu yang dicuci. Ya, faedahnya tidak lain tidak bukan adalah tertib. Ya, harus dengan tertib. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya. Beliau berkata, "Ihtajja al-ashhab min as-sunnah bil ahadits as-sahihah al-mustafidah 'an jama'ati min as-sahabah fi sifati wudu'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Para ashab, para ulama Syafi'iyah ya berdalil dengan sunnah, dengan hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak ya dari jemaah para sahabat tentang sifat wudu Nabi SAW. Wa kulluhum wasafuhu murattaban, semua sahabat mensifati wudu Nabi SAW murattaban, dengan tertib ya, ada tertibnya selalu urut seperti itu terus, ya, tidak pernah selang-seling. Ma'akathratihim wa kathratil mawatin allati ra'au fiha. Padahal sahabat banyak, ya, dan kejadian wudunya Nabi SAW pun banyak, ya, tapi tidak pernah diriwayatkan, ya, tidak pernah diriwayatkan dengan tertib yang berbeda, ya, dengan tertib yang berbeda. Wa kathratu ikhtilafihim fi sifatihi fi marratin wa marratain wa thalath wa ghairi dhalik. Ada kalanya ada perbedaan wudunya, seperti perbedaan usapan sekali, ya, usapan dua kali, usapan tiga kali, itu ada bedanya, ya. Sebagian ada jelaskan usapan seluruh kepala, sebagian sebagian kepala, ada hadisnya. Tapi urutan sifat wudu dengan beda tertib tidak ada. Walam yathbut fihi ma'ihtilafi anwa'ihi sifatun ghairu murattabah. Tidak ada, tidak sabit dari Nabi SAW sifat wudu yang tidak tertib sebagaimana yang sudah kita ketahui. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam ya bayanun lil wudu'il ma'muri bihi. Dan perbuatan Nabi SAW terutama terkait tertib itu merupakan bayan, penjelasan tentang wudu yang diperintahkan di dalam surat Al-Maidah. Walau jaza tarku tertib la tarakahu fi ba'dil ahwal li bayanil jawaz. Seandainya saja boleh meninggalkan tertib, boleh wudu tidak tertib, niscaya pernah dilakukan oleh Nabi SAW di sebagian waktu. Harusnya ada sebagian waktu, ya, tidak usah tertib, supaya apa? Libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa hal tersebut boleh, ya. Maka ketika tidak ada urutan wudu, nukilan wudu yang tidak tertib, hada bayanun ada adanya jawaz, menunjukkan tidak boleh kecuali dengan sifat tertib yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama taraka takrara fi awqat. Sebagaimana ada kalanya Nabi SAW meninggalkan pengulangan usapan. Ya. Ada kalanya Nabi SAW hanya wudu sekali saja. Menunjukkan apa? Bahwa dua kali, tiga kali, satu kali itu boleh. Ya. Dua kali, tiga kali itu sunnah. Harusnya seperti ini untuk menunjukkan boleh. Kalau tertib itu tidak harus, harusnya sekali-kali tidak tertib untuk menunjukkan boleh. Ya. Tapi kenyataannya hadis-hadis tentang wudu Nabi SAW ya selalu dijelaskan dengan tertib, ya, maka menunjukkan bahwasanya ya tertib itu wajib, ya. Wallahu alam, ya, ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Mungkin ada yang tanyakan atau langsung, ya. Hah? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, ya. Apakah jumlah usapan atau cucian harus konsisten, harus seragam, satu terus dari awal sampai akhir, dua terus dari awal sampai akhir, atau tidak? Jawabannya tidak harus, ya. Boleh seling dalam jumlah usapan. Sebagian anggota tubuh, ya, satu kali, sebagian yang dua kali, sebagian tiga kali. Dalilnya hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam sifat hadis Uthman, hadis pokok dalam bab wudu dua hadis. Hadis Uthman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya, ini di antara hadis terlengkap dalam bab wudu. Hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, ya, beliau menjelaskan bahwa cuciannya tiga kali. Ya, cuciannya itu tiga kali. Kecuali kepala dan kedua tangan. Ya, dari hadis Abdullah bin Zaid, فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ. Dari hadis Abdullah bin Zaid, beliau mencontohkan cuci tangannya sampai siku dua kali, ya, sedangkan usapan kepalanya satu kali. Umasah bi ra'sihi wa badaha bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ya, mengusap dari depan kepalanya, kemudian di kebelakangan, kemudian dikedepankan satu kali. Hanya satu kali dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Menunjukkan apa? Ya, ulama menjelaskan bahwa faedahnya boleh, ya, terjadi perselisihan jumlah usapan. Sebagiannya satu kali, sebagiannya dua kali, sebagiannya tiga kali. Itu boleh, ya, yang tersebut boleh. Nanti kita bahas bahwa jumlah usapan itu sunnah, ya. Ah, afwan, yang termasuk bab tertib. Bagaimana kalau selang-seling antara kanan dan kiri ketika anggota tubuh yang ada dua, tangan dan kaki? apakah kalau mendahulukan yang kiri itu menyelisihi tertib atau tidak? Ya, dijawab bahwa ini tidak. Ya, mendahulukan yang kiri atau kanan di atas yang kanan terlebih dahulu dari kanan itu tidak menyelisihi atau tidak mencacati tertib. Ya, tidak mencacati tertib. Ya, mendahulukan yang kanan itu sunnah, ya, bukan merupakan furudul wudu. Kenapa? Karena kaki itu ibarat satu bagian, ibarat satu bagian, sehingga tidak berlaku wajib tertib antara kanan dan kiri. Ya, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib pernah beliau berwudu mendahulukan yang kiri. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Wallahu a'lam. Sudah. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sekian. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa